sen lintang rambulan jarene tresnamu mung kanggo aku wes nganti telung ketika nanging sliramu ra direm warta koe malah gandeng pria liya ora nyono ora ngira koe medhot taline asmara terus lakukan tulus suci ra kok jaga malah kau plenjani popo pancen wes nasibku kutu pisan karo seliramu pancen apa jroning hati nanging aku ra bisa menehi aku wes kepacut tresno.